Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 34 dari surah Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat janji-janji Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini terkait erat dengan ayat 33, bahwa bila hari kemarin kita mengkaji berdakwah itu bahagia, pada ayat 34 ini kita harus menyatakan dalam kebahagiaan itu dibutuhkan kesabaran. Orang yang berbahagia itu apabila dia bisa menikmati indahnya kesabaran. Ada orang berkata, sabar sih sabar, tetapi ada batasnya. Tidak. Orang yang berbahagia itu melihat sabar itu adalah kebahagiaan. Bagaimana dia bisa hidup bahagia saat-saat sabar. Ayat 34 menyatakan bahwa Nabi Muhammad sedih hatinya karena kaumnya salah paham terhadap indahnya Islam. Salah paham terhadap bagaimana bahagia hidup bersama Allah. Sehingga mereka mendustakan dakwah Nabi. Pada waktu mereka mendustakan dakwah Nabi, pada saat itu tangan-tangan Allah akan menolong nabinya, dan tangan-tangan Allah lah yang akan menyelamatkan nabinya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 34, bukan saja engkau wahai Muhammad yang didustakan, tetapi utusan-utusan rasul sebelum, utusan-utusan Allah, para rasul sebelummu pun telah didustakan. Yang diharapkan pada waktu itu adalah sabar, sabar, dan sabar. Bagaimana hebatnya sabar dalam dakwah ini, Ustaz Perdana? Iya, kita pernah berbincang-bincang dengan Pak Profesor Abdullah Sah bahwa kesabaran itu, bersabarlah kamu, kata Pak Abdullah Sah. Ada sebuah pepatah Arab, isbiru hatta yaglibas sabir al-masbur, kalau saya tidak salah begitu. Hendaklah kamu bersabar sehingga akhirnya kesabaran kamu itu akan dapat mengalahkan orang yang menghujat atau berusaha untuk mematahkan kita. Bahwa tingkat kesabaran itu tidak ada batasnya, gitu. Tetap bila hudud, asabru bila hudud, tetap tidak ada batasnya. Dan kejayaan atau kehebatan sabar itu adalah akan mampu mendudukkan orang-orang yang berusaha untuk menghujat. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya ya, sehingga akhirnya Suraqah yang berusaha untuk membunuh Rasulullah akhirnya masuk ke dalam Islam. Bagaimana seorang Khalid bin Walid yang dahulunya adalah orang yang memerangi Islam dan dan mampu menghancurkan, memporak-porandakan pasukan muslim di perang Uhud, akan tetapi ternyata karena melihat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya kembali memeluk agama Islam. Dan memang kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau para rasul terdahulu saja adalah orang-orang yang sabar, bahkan sampai mereka itu dibunuh, ya, Nabi Zakaria itu dibunuh, itulah itu adalah bentuk kesabaran mereka, begitu. Jadi jangan anggap ya sudah sabar kok nggak dapat hasil juga, begitu. Ya, sampai kita meninggal dengan kesabaran itu adalah itulah batas kesabaran kita yang merupakan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya melihat bahwa para rasul ini sudah menikmati kesabaran itu. Betul sekali. Jadi bukan dia kapan datang bantuan itu, tidak. Sabar itu adalah kenikmatan. Maka Nabi Ayub itu berkata, ya Allah, kalaulah misalnya tubuhku seluruhnya ini akan menjadi korengan, bernanah, berdarah, tetapi berikan aku lisan yang dapat berzikir. Kenapa? Karena aku menikmati tubuh yang hancur ini. Kenapa? Kalaulah memang cintaku kepadamu ya Allah harus diraih dengan tubuh yang sedemikian, jangan pernah tinggalkan lisanku untuk mengucapkan kata-kata puji. Ah, itu bagaimana kita sebutkan kemarin tuh tai kucing rasanya coklat. Bagaimana musibah itu menjadi suatu kenikmatan. Maka disebutkan pepatah Arab, isbir kama sobaro ayyub, isbir kama sobaro ulul azmi. Bagaimana kita harus belajar bersabar dari sosok-sosok para ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, Nabi Isa juga. Begitu juga kita harus sabar sebagaimana diteladani oleh Nabi Ayub alaihissalam, yang kehilangan harta benda begitu banyak, yang kehilangan anak-anak, yang kehilangan rumah, sawah ladang, bahkan tubuhnya sakit, tetapi dia menikmati. Iya, kalau Rasul saja adalah orang-orang yang bersabar, kenapa kita sebagai umat Rasul itu tidak mampu bersabar? Kalau kita ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik kita, maka salah satu yang paling penting untuk kita ambil adalah bagaimana kita meniru kesabaran Rasulullah SAW. Ini harus kita jadikan sebagai budaya hidup ini, begitu. Karena kalau kita perhatikan Ustaz Jenal, ternyata secara khusus saja gaya hidup di Sumatera Utara ini adalah, kalau kita perhatikan sekarang, fenomenanya adalah sudah jauh dari kesabaran. Kalau diselip saja, orang lagi naik kereta diselip sama angkot itu, kita akan mendengarkan teriakan-teriakan, ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak layak untuk didengar, apalagi oleh anak-anak, begitu. Jadi, ya melalui ayat ini, mari kita berusaha untuk membudayakan sifat dan sikap sabar di dalam kehidupan ini. Jadi sabar itu dalam ibadah perlu. Maka disebutkan wasta'inu bisabri wasalah. Orang yang mau khusyuk. Sekarang ada cara sholat yang khusyuk. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kalau Anda mau khusyuk, nikmati sholat itu dengan cara sabar. Orang yang sholat itu dengan sabar, maka dia akan khusyuk. Wa inna halakabiratun illa alal khosiin. Karena apa? Anda sholat dengan sabar, karena menikmati sholat akan menjadi khusyuk. Di dalam sabar ada sholat. Orang yang sholat harusnya sabar. Ini menarik kata Ustaz Perdana. Dia muslim, sholat, tetapi tidak sabar. Berarti dia tidak menikmati sholat tadi. Sehingga dia tidak menikmati indahnya kesabaran itu. Di sisi lain juga kita menemukan Ustaz, sekarang ini ada orang berpikir sosok Nabi Ayub itu sudah ketinggalan. Jadi bagaimana mungkin miliaran rupiah kukeluarkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur rupanya tidak terpilih? Tidak bisa didemikiankan. Harus diproses ini. Bagaimana supaya aku harus menang? Ini bagaimana kita mau antisipasi supaya pilkada ini menjadi benar-benar damai? Karena kita sangat menakutkan sosok-sosok tidak sabar tadi, sehingga timbul percikan-percikan yang menyengsarakan seluruh masyarakat. Iya, betul sekali. Artinya begini, saya kira kalau timbulnya hal-hal seperti itu tadi, ada usaha-usaha untuk menggagalkan pilkada atau untuk apa namanya mengacau-ngacaukan karena sudah keluar biaya banyak, ini akibat rasa kesabaran yang sudah semakin menipis. Saya kira salah satu kunci kenapa kesabaran itu makin menipis karena memang salah niat dari awal tadi. Kalau betul-betul niat itu adalah mencari ridha Allah, maka disitulah muncul kesabaran. Artinya ikhlas itu akan membentuk seorang muslim menjadi orang yang memiliki kesabaran yang sangat tangguh. Jadi dia ikhlas menang, ikhlas juga kalah. Ikhlas menang, ikhlas juga kalah. Begitu. Kalau jangan menang, pasti ikhlas. Jangan ikhlas menang aja, tapi kalah tidak ikhlas. Ini adalah satu. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, ketika seseorang itu sabar, dia pasti menang. Maka disebutkan hatta atahum nasruna. Orang yang sabar itu pasti menang. Jadi ketika dia kalah dalam pilkada ini dan dia bersabar, dia adalah sosok-sosok yang menang sebagai pemimpin. Ketika dia tidak memprovokasi TS-nya atau orang-orang yang mendukungnya, dia adalah orang-orang yang menang. Jadi sebenarnya bukan saja terpilih dalam pilkada itu yang menang, tetapi dia bisa meredam anggota dia untuk tidak melakukan anarkis. Itu adalah sosok-sosok yang menang sebagaimana disebutkan Allah hatta atahum nasruna. Karena apa? karena orang yang sabar pasti menang. Man sobaro zofiro wala mubaddila li kalimatillah. Karena apa? Kata-kata man sobaro zofiro fasobaru ala ma kuzibu hatta wa uzu hatta atahum nasruna, ini adalah kalam Allah dan kalam Allah tidak pernah berubah. Siapa yang bersabar pasti menang adalah kalam Allah yang benar. Artinya begini juga, bahwa kita sebagai muslim di dalam kehidupan ini dituntut untuk sabar. Artinya kita dituntut untuk menjalani proses, dan proses itu adalah dengan kesabaran. Kita tidak dituntut untuk dapat mencapai hasilnya gitu, tapi dituntut untuk menjalani proses. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan ajaran dakwah, bukan dituntut untuk bisa mengislamkan semua orang, tidak. Hanya sekedar menyampaikan saja, karena memang masalah iman itu adalah masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan katakanlah seperti masalah pilkada ini, yang dituntut adalah untuk menjalankan proses, bukan untuk berkutat agar bisa menang, tidak. Artinya seperti kata Ustaz Jenal Arifin tadi, ya kalau menang itu adalah hasil dari sabar itu. Kalau kita kalah juga sabar memang, karena memang dituntut dari kita adalah untuk bersabar di dalam menjalani aktivitas kita. Iya, jadi kembali kepada tema kita, sabar dalam dakwah ini, dalam kehidupan ini juga rupanya perlu sabar, terutama sebagaimana warisan Nabi yang kita sampai, yang diberikan kepada kita adalah bahwa tugas Nabi yang mulia itu adalah berdakwah, dan kita diminta untuk kembali berdakwah dengan cara yang sabar. Nah, kembali mungkin kita jelaskan sedikit Pak Ustadz, bagaimana cara berdakwah yang sabar ini Pak Ustadz? Iya, cara dakwah yang bersabar salah satunya adalah berusaha memahami bahwa sebenarnya kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan saja, bukan untuk memaksakan orang. Dakwah itu bukan untuk memaksa, tapi hanya sekedar menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah ya benar-benar mengetahui, benar-benar bisa menahan diri dari segala sikap dari objek yang kita sampaikan dakwah gitu. Artinya Rasul tidak, kalau kita melihat kepada Rasulullah, tidak pernah beliau marah walaupun beliau itu dipukul orang. Benar. Rasulullah juga tidak pernah mendendam terhadap orang yang berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Jadi orang sabar dalam dakwah itu tidak ada kata dendam. Tidak ada kata dendam, tidak ada kata iri dan sebagainya. Tetap dia melaksanakan dakwah. Apalagi ketika sebagai seorang pendai juga tidak memandang terhadap materi yang akan dia terima. Ini juga asal sifat sabar begitu. Benar. Kalau memang dapat alhamdulillah. Jangan misalnya sabar itu sabar kalau misalnya ada yang lebih besar begitu. Jadi dia tetap harus menanamkan di dalam otak dia bahwa arizku ala Allah. Arizku min Allah. Rezeki itu datangnya dari Allah. Bukan ketika dia berceramah dia harus mendapatkan rezeki. Sangat sangat kecil lah rezeki yang didapat dari sekedar ceramah. Karena apa? Karena dakwahnya adalah kerja besar. Kerja besar ini harusnya upahnya besar. Karena upahnya besar, yang cukup membayar upah yang besar ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para nabi berkata in ajriya illa ala Allah. Kerja yang besar ini tidak mungkin kalian bayar wahai pendudukku. Wahai para pendengar, yang layak membayarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kembali kepada sabar dalam dakwah, disebut di sini alama kuzibu wa uzu, saat kita harus disakiti, didustakan, ditolak oleh masyarakat, dihina oleh masyarakat, Nabi Muhammad berkata apa waktu di Thaif? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetap dengan cara-cara yang sabar. Nabi berkata, ya Allah, berikanlah kaumku petunjuk, karena sebenarnya mereka tidak mengetahui. Padahal pada waktu itu Ustaz Perdana, Jibril sudah marah ya kan, kalau perlu gunung Uhud ini kuangkat dan kujatuhkan kepada mereka, kujatuhkan. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut di kota Sodom itu tadi. Tetapi Nabi Muhammad adalah sosok yang sabar, dan kita adalah menjadikan beliau sebagai teladan dalam kesabarannya saat dicaci maki, ditolak oleh rakyat, saat kita disakiti oleh rakyat, atau mungkin karena kesalahan kita, atau mungkin kurang pahamnya mereka terhadap Islam, tetap saja kita meminta Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebelum penutup Pak Ustaz. Iya. Sedikit sebelum penutup bahwa saya ingin di sini sebagai sebuah masukan-masukan saja kepada para pendai kita ya, secara khusus bahwa hendaklah berusaha kita berusaha untuk bersatu gitu, bukan berpecah belah. Iya. Membangun kebersamaan, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, apakah dari suku ini atau dari suku itu. Kemudian yang kedua adalah benar-benar memurnikan niat kita untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar berapa yang kita terima, tapi karena memang kita akan menerima yang terbaik kalau kita benar-benar memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, barang siapa yang berdakwah di jalan Allah, Allah tidak akan pernah memiskinkan dia. Karena apa? Karena ketika dia mengajak, berarti dia telah membahagiakan dirinya. Dia bahagia karena dekat bersama Allah. Ya. Dan dia senang karena hari akhirat adalah darul jaza. Maka untuk itu apa yang perlu, apa yang dia sedihkan setelah itu. Maka tidak ada kata penyesalan bagi orang-orang yang berjalan di jalan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana. Mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan pemimpin masa depan adalah pemimpin yang membela hak-hak rakyat. Amin. Dan pemimpin yang membela umat Islam menuju mardotillah. Amin. Saya Jenal Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.